السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وبعد، معاشر المسلمين para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang berbahagia ini. Kita kembali dipertemukan di dalam rubrik Serambi Nabawi. Hari ini insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita membaca kitab Matan Abi Syuja'. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Di pertemuan yang lalu, ma'asirul muslimin, kita sudah membahas pasal terkait dengan al-istinja, yaitu membersihkan diri kita setelah kita buang hajat, baik buang air besar ataupun buang air kecil. Itu sudah kita bahas beserta hukum-hukum dan adab-adab yang ada di dalamnya. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, masih kaitan dengan kitab ut-taharah, kita akan membahas atau membacakan pasal tentang fi nawaqidil wudu, perkara-perkara yang bisa membatalkan wudu. Ini tentunya adalah pembahasan yang penting, ya, pembahasan tentang nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Di sini Al-Qadi Abi Syuja' Ahmad Ibn Hussein Ibn Ahmad, yang lahir pada tahun 343 Hijriah dan meninggal pada tahun 493 Hijriah, beliau rahimahullah berkata, walladhi yanqudul wudu'a sittatu asya', dan hal-hal yang membatalkan wudu itu ada enam. Ada enam hal yang membatalkan wudu. Ya, walaupun nanti ada poin-poin yang lain sebenarnya selain dari enam hal ini. Misalnya kaitannya dengan memakan daging unta, nanti ada pembahasannya dan tidak disebutkan di sini. Begitupun habisnya masa dibolehkannya seseorang mengusap sepatu, itu ada pembahasan yang lain. Tetapi kita mencoba membaca apa yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala. Walladhi yunqidul aw yanqudul wudu'a sittatu asya', yang membatalkan wudu itu ada enam. Yang membatalkan wudu itu ada enam, kata beliau. Yang pertama adalah ma kharaja minas sabilain. Ma kharaja minas sabilain, apa-apa yang keluar dari dua jalan, baik itu yang keluar terlihat atau tidak terlihat. Yang terlihat misalnya buang air kecil, terlihat kan, buang air besar terlihat, tapi kalau durat atau fusa kentut tidak terlihat, tapi karena dia keluar dari dua jalan maka dia membatalkan. Baik yang keluar itu memang sesuatu yang biasa keluar dari dua jalan itu, seperti kencing dan gha'id misalnya, buang air besar, atau yang tidak biasa keluar, ya, tiba-tiba keluar dari jalan tersebut. Apa saja bentuknya? Ya, misalnya keluar benda yang kita makan lalu keluar berupa rambut dan lain sebagainya misalnya, itu pun membatalkan. Yang keluar dari dua jalan membatalkan. Baik yang memang yang keluar ini najis, contohnya kotoran, kalau keluar najis. Atau yang keluar ini suci, artinya hukum asalnya dia tidak najis. Dijelaskan oleh para ulama, contohnya dud. Apa itu dud? Cacing. Cacingan, ya, ada orang cacingan, tentunya keluar dari duburnya cacing. Cacing sebagai satu hewan, dia tidak najis. Dia hukum asalnya tidak najis, tapi dia najis karena dia bersentuhan atau berada di antara yang najis. Tetapi kalau dia keluar sendiri misalnya ya, tanpa disertai dengan kotoran, hukum asalnya dia suci. Ya, itu semua membatalkan wudu. Yang keluar dari sabilain atau dua jalan itu semua membatalkan wudu. Dalilnya tentunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat yang ke-43 di mana Allah berfirman, "Au jaa'a ahadum minkum minal ghaith." Ya, atau salah seorang dari kalian kembali dari kamar kecil, yaitu kembali dari WC tempat dia buang hajat. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berwudu, bersuci. Kalau tidak bisa berwudu, maka tayammum. Kalau tidak ada air, maka kita tayammum. Ini yang pertama. Jadi apa-apa yang keluar dari dua jalan itu membatalkan wudu. Walaupun nanti jenisnya berbeda. Ada yang memang sifatnya hadas kecil, ada yang hadas besar. Itu maklum ya. Kalau yang hadas kecil misalnya buang air kecil, buang air besar. Ada yang hadas besar. Contohnya misalnya air darah haid ataupun keluarnya air mani, itu hadasnya besar. Artinya tidak cukup sekedar kita berwudu, tapi harus mandi. Wudunya otomatis batal. Ya, otomatis wudunya batal. Tetapi kalau yang keluar adalah air mani atau darah haid, maka nanti setelah bersih atau membersihkannya, kalau haid setelah putus darahnya, kalau junub itu dengan mandi, itu dengan bukan dengan berwudu, tetapi dengan mandi janabah. Dan yang keluar itu terkadang diperdebatkan. Ada yang memang disepakati bahwa dia najis, contohnya tadi disepakati najis air kencing, air madzi, air wadi, buang air, itu najis disepakati oleh para ulama. Ada yang diperdebatkan antara yang mengatakan bahwa dia suci dan yang mengatakan bahwa dia najis, apa itu air mani? Ya, air mani. Sebagian ulama seperti mazhab Imam Malik ya mengatakan najis karena dia keluar dari sesuatu yang najis, maka dia disamakan dengan hukum yang lain, kencing, mazi, wadi, najis. Tetapi di mazhab Imam Syafi'i, dan ini pendapat yang kuat, bahwa air mani tidak najis, tapi dia suci. Dalilnya banyak, diantaranya hadis Aisyah yang menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam di pakaiannya ada bekas air mani, kalau kering dikerik dan kalau masih basah dipercik. Tentunya kalau dikerik yang hilang bagian luar, bagian dalamnya seratnya tidak hilang. Dipakai sholat oleh beliau, ini menunjukkan bahwasanya suci. Dan ini yang sesuai dengan manusia yang telah dimuliakan oleh Allah. Allah katakan walaqad karramna bani Adam, sungguh telah kami muliakan anak-anak Adam. Oleh karenanya dia tidak, mereka anak-anak Adam tidak diciptakan dari sesuatu yang unsurnya najis, tetapi dia bersih. Jadi pendapat siapa tadi, Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi ini poin yang pertama, ma kharaja minas sabilaini, apa-apa yang keluar dari dua jalan. Walaupun nanti para ulama memberikan pengecualian ya. Pengecualian itu sebenarnya bukan ingin mengatakan tidak batal, tetapi diberikan rukhsah bagi orang-orang yang misalnya wanita yang istihadhah. Pernah dengar wanita istihadhah yang terus-menerus keluar darah setelah habis masa kebiasaan dia haid, atau laki-laki yang terkena penyakit salasul baul, yaitu kencing yang terus-menerus, jadi tidak bisa mengendalikan air kencingnya. Ini diberikan kekhususan walaupun secara hukum asal dia membatalkan wudu. Yang kedua, ma'asirul muslimin, adalah wannaumu. Yang membatalkan wudu yang kedua adalah wannaumu, tidur, ala ghairi hayatil mutamakkin, tidur dalam posisi selain duduk. Karena nanti kalau posisinya duduk, artinya dia duduk di atas kedua duburnya seperti kita sedang bersila lalu tidur, itu tidak membatalkan wudu. Berdasarkan hadis Anas bin Malik ya, riwayat Imam Muslim, bahwasanya dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tertidur ketika menantikan Rasul keluar untuk melaksanakan salat Isya, para sahabat tertidur. Dalam riwayat Ibnu Majah, Abu Daud dan yang lain, bahkan dikatakan kepala mereka sudah jatuh. Lalu mereka bangun, lalu mereka langsung sholat. Selama kondisinya duduk. Selama kondisinya duduk. Walaupun nanti Pak Imam Syafi'i mengatakan, al-mustahab, kata beliau, yang dianjurkan, kalau kita memang merasa tidur nyenyak saat tidur, dianjurkan untuk berwudu. Khurujan, ya, anil khilaf. Keluar dari khilaf. Karena memang para ulama khilaf permasalahan ini. Maka untuk kehati-hatian, kata Imam Syafi'i, ya lebih baik kalau memang Anda tertidur sampai nyenyak misalnya, walaupun Anda duduk, berwudu. Ya, disunnahkan berwudu. Ya, oleh karenanya dikatakan di sini, wanaumu, pembatal yang kedua adalah tidur. Ya, tidur terlentang maksudnya, tidur terlentang. Sebagaimana kita tidur, ya, di atas kasur, di atas sofa kita tidur. Nah, itu membatalkan wudu. Sebenarnya bukan tidurnya, tetapi kata para ulama, zawalul akal, hilangnya kemampuan akal, hilangnya kemampuan merasakan. Artinya orang yang tidur, walaupun dia kentut, dia tidak tahu bahwa dia kentut. Ya. Dan setiap orang, ada kemungkinan dia telah kentut ketika tidur, karena dia tidak bisa, la yatahakkam, tidak bisa mengendalikannya. Ya, tidak bisa mengetahui apakah sudah atau belum, ya, maka dalam Islam diambil hukum bahwa mereka berwudu. Kecuali kalau tidurnya dalam kondisi apa? Duduk. Tadi ada hadis Anas bin Malik, ya, riwayat Imam Muslim, bahwa dahulu para sahabat mereka duduk menantikan kedatangan Nabi Muhammad untuk memimpin salat Isya, dan mereka pun bangun, lalu mereka tidak la yatawaddo, mereka tidak mengulang wudunya. Artinya ini kalau duduk tidak sampai membatalkan wudu. Walaupun menurut Imam Syafi'i tadi sudah kita nukil, kalau memang tidurnya nyenyak, sebagai bentuk kita keluar dari khilaf di kalangan para ulama, lebih baik kita wudu. Itu lebih utama. Nah, itu poin yang kedua. Yang selanjutnya adalah kata beliau, zawalul aqli bisukrin au maradin. Hilangnya akal dikarenakan sukr, mabuk. Ya, dikarenakan mabuk atau sakit. Misalnya pingsan. Seseorang pingsan. Hilang akalnya. Dia tidak tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Bahkan dalam dirinya dia tidak tahu apa yang terjadi. Maka ini pun membatalkan apa? Wudu. Ya, ini membatalkan apa? Wudu. Kaitan dengan apa namanya, bahwasanya tidur bisa membatalkan wudu. Ada hadis di sini disebutkan, riwayat Imam Abu Daud, Ibnu Majah, ya, walaupun dengan sanad yang lemah, bahwasanya disebutkan wika'us-sah, dubur adalah tali penutup. Dubur adalah tali penutup. Tali penutup dubur, mohon maaf, wika'us-sah, tali penutup dubur itu adalah al-ainan, kedua mata. Jadi kalau mata kita masih kebuka, dubur kita tertutup. Artinya kita tahu sudah keluar atau belum. Maksudnya begitu. Wika'us-sahi al-ainan. Penutup dubur itu, tali penutup dubur itu adalah kedua mata. Faman nama falyatawaddo. Maka barang siapa yang tidur, maka berwudu'lah. Ini perintah. Maka berwudu'lah. Walaupun hadisnya lemah, tetapi dikuatkan oleh riwayat yang sahih. Disebutkan di sini, yu'ayyiduhu al-hadithus sahih al-ati fi mashi al-khuffaini. Walaupun hadis yang tadi kita sebutkan bahwa mata itu adalah pengikat dubur, kalau tidur maka berwudu, hadisnya lemah, tetapi hadis ini yu'ayyiduhu al-hadith al-akhir as-sahih. Dikuatkan oleh hadis yang lain yang sahih terkait dengan masalah khuf. Khuf apa khuf? Mengusap sepatu, ada ya dalam fikih, nanti kita bahas kaitan dengan hukum mengusap sepatu kalau kita wudu. Ada syaratnya, akan kita bahas nanti di kesempatan yang lain. Disebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna musafirina an namsaha ala khifafina wala nanzi'aha thalathata ayyamin min ghaitin wa baulin wa naumin. Ah, ini apa kata riwayat ini, bahwa dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya memerintahkan kami apabila kami berada dalam kondisi safar agar kami mengusap bagian atas dari sepatu kami dan agar kami tidak melepaskannya salah satu ayamin selama 3 hari boleh. Jadi kalau kita naik gunung dan sebelum kita memakai sepatu kita sudah berwudu, maka setelahnya kita boleh tidak melepas sepatu selama 3 hari dalam kondisi safar, ya, atau dalam kondisi perang misalnya kan, kita tidak melepaskan sepatu. Lalu bagaimana kalau wudunya batal? Di sini Nabi berkata, min ghaitin wa baulin wa naumin. Baik batalnya dikarenakan buang air besar, buang air kecil atau tidur. Ah, ini ada kalimat atau tidur. Artinya tidur membatalkan wudu kecuali kalau duduk. Sebagaimana tadi hadisnya, hadis siapa? Anas bin Malik, riwayat Imam Muslim. Illa min janabah. Kecuali kalau janabah. Artinya kalau hadasnya adalah hadas besar, maka sepatu itu harus dilepas. Tetapi yang ingin kita garis bawahi dari hadis ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 sebab batalnya wudu, yaitu buang air besar, buang air kecil, kemudian beliau menyebut tidur. Oleh karenanya hadis yang tadi terbantu. Hadis yang mengatakan apa wika as-sah al-ainan. Pengikat dubur itu adalah kedua mata. Hadisnya lemah, tetapi walaupun hadis itu lemah dikuatkan oleh hadis yang sahih, ya, sebagaimana sudah kita baca. Ini kaitan dengan tidur. Adapun yang ketiga tadi sudah kita singgung adalah zawalul aqli bisukrin au maradin. Zawalu aqli bisukrin au maradin, yaitu hilangnya akal bisukrin dikarenakan mabuk, ya, au marad atau sakitnya misalnya pingsan, ya, hilang kesadaran, koma dan lain sebagainya, ini dianggap wudunya sudah batal. Artinya kalau orang pingsan hendak melaksanakan sholat, ya harus wudu dulu, ya, baru dia sholat. Jelas ma'asyiral muslimin. Disebutkan di sini kiasan ala naumi min babil aula, dan ini dikiaskan kepada tidur. Kalau tidur ya masih istilahnya masih bisa disadarkan. Hilangnya akal di dalam mabuk dan pingsan itu lebih kuat dibandingkan hilangnya akal ketika tidur. Betul ya? Hilangnya akal ketika mana yang lebih hebat kondisi hilangnya akal? Ketika kita sedang tidur ataukah ketika sedang mabuk dan ketika sedang pingsan? Tentunya ketika sedang mabuk dan pingsan. Kalau tidur mudah, ya, siram air bangun. Tapi kalau orang mabuk disiram air, enggak sadar-sadar. Artinya kondisi di mana seseorang mabuk itu lebih parah, lebih hebat kondisi kehilangan akalnya dibandingkan tidur. Kalau yang tidur saja, yang kondisinya lebih ringan daripada mabuk, lebih ringan daripada pingsan, itu membatalkan wudu, maka famin babil aula, maka lebih utama lagi apabila seseorang pingsan atau mabuk, ya. Artinya lebih utama untuk kita hukumi bahwa wudu orang tersebut sudah apa? Sudah dianggap batal. Wudunya sudah dianggap batal. Ini pembatal yang ketiga. Yang keempat, ma'asyiral muslimin, kata beliau rahimahullahu taala, lamsur rajuli almar'atal ajnabiyyah min ghairi ha'ilin. Ini dia ya. Seorang laki-laki, lamsur rajul, seorang laki-laki menyentuh almar'atal ajnabiyyah, seorang wanita yang bukan mahramnya. Jadi seorang laki-laki menyentuh wanita yang bukan mahramnya, min ghairi ha'ilin, tanpa ada ha'il, tanpa ada pembatas kain atau yang sejenisnya, itu membatalkan. Walaupun ini perdebatan luar biasa ya, ini selalu di masyarakat kita menjadi, kalau kita nanya ke Ustadz A, jawabannya A, Ustadz B jawabannya B. Misalnya pertanyaan kita, apa hukumnya laki-laki menyentuh wanita? Ah, berdebat para ulama. Ya, atau secara umum lah, apa hukumnya, kita bicara umum dulu, apa hukumnya laki-laki menyentuh wanita dengan sengaja tanpa ada penghalang, membatalkan atau tidak? Tentunya ini khilaf masyhur bainal ulama qadiman. Ini adalah khilaf yang terkenal yang muncul di kalangan para ulama. Misalnya, ada di antara ulama yang sedang kita baca hari ini, mazhab Imam Syafi'i, yang mengatakan bahwasanya lamsul rajuli al-mar'ata yanqudul wudu itlaqan. Nah, ini pendapat Imam Syafi'i, Syafi'iyah. Apa itu? Seorang laki-laki menyentuh wanita, maka wudunya batal itlaqan. Secara mutlak batal. Ya. Kecuali yang mahram. Kecuali yang mahram. Dan istri bukan mahram di mazhab Imam Syafi'i. Artinya ikatannya bukan ikatan mahram, tapi ikatan pernikahan. Oleh karenanya di mazhab Imam Syafi'i, bahkan menyentuh wanita pun apa namanya, batal. Dalil mereka adalah firman Allah surat An-Nisa ayat 43, aula mastumun nisa. Ya aula mastumun nisa, kalian menyentuh wanita. Masalahnya di sini tidak disebutkan wanitanya siapa, yang mahram atau yang bukan mahram. Bagian mana yang disentuh sehingga membatalkan? Cara menyentuhnya bagaimana? Apakah dengan syahwat atau tidak dengan syahwat? Tidak disebutkan di ayat ini. Oleh karenanya para ulama berbeda pendapat. Ya. Oleh karenanya para ulama berbeda pendapat. Mazhab Syafi'i, kalau bukan mahram, batal secara mutlak. Mazhab Abu Hanifah, tidak batal. Pokoknya bagaimanapun menyentuhnya tidak batal. Itu mazhab Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Yang ketiga, mazhab Malik dan Ahmad. Malik dan Ahmad. Kalau Malik dan Ahmad, mereka mengatakan bahwa yang kudul wudu, ya, bisa membatalkan wudu idza kana bisyahwah. Bisa membatalkan wudu kalau menyentuhnya dengan syahwat. Ini pendapatnya. Walaupun nanti rinciannya mereka pun berbeda pendapat. Ya. Oleh karena ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Dan harus dibedakan antara apakah menyentuh wanita yang bukan mahram itu membatalkan wudu atau tidak. Itu pembahasan. Dan pembahasan yang lain, apa hukumnya menyentuh wanita yang bukan mahram. Itu pembahasan lain. Jangan dicampur-campur. Jadi kalau kita mengatakan misalnya menyentuh wanita yang bukan mahram itu batal wudunya, tidak dipahami bahwa menyentuh boleh. Tidak dipahami seperti itu. Karena menyentuh wanita yang bukan mahram secara dari sisi masalah suci, itu diperdebatkan. Tapi dari sisi boleh tidaknya menyentuh wanita yang bukan mahram, tidak diperdebatkan. Haram, tidak boleh ya. Berdasarkan hadis bahwa Nabi berkata, seandainya kepalaku diletakkan besi yang panas, itu lebih ringan daripada menyentuh wanita yang bukan mahram. Artinya beliau melarang kita menyentuh wanita yang bukan mahram. Jelas ma'asirul muslimin ya. Dan juga kenapa terjadi perdebatan ya? Karena ada hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalnya hadis Aisyah radhiyallahu taala an, disebutkan bahwa kana an-nabiyyu yusalli wa Aisyah mu'taridah bainahu wa bainal qiblah. Ada hadis ini yang menjadikan para ulama berbeda pendapat. Bahwasanya satu ketika Nabi Muhammad salat malam di rumahnya, sedangkan di arah kiblat ada Aisyah sedang tidur. Maka ketika Nabi sujud, beliau pegang betisnya Aisyah, lalu beliau lipat betisnya. Lalu kalau beliau bangkit dari sujud, diluruskan lagi kakinya. Itu Nabi menyentuh. Itu yang menjadi apa namanya titik perdebatan para ulama. Begitupun ada hadis-hadis yang lain yang bercerita tentang apa namanya, satu ketika Aisyah bercerita, hadisnya sahih bahwa beliau sedang tidur, Aisyah tidur, lalu mendapatkan bahwa Nabi tidak ada di tempat tidurnya, kondisi gelap, lalu Aisyah mencari-cari seperti ini, lalu mendapatkan Nabi sedang sholat, dan Aisyah menyentuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini hadis-hadis ini menjadikan sekali lagi para ulama berbeda pendapat tentang permasalahan ini, yaitu permasalahan hukum laki-laki menyentuh wanita, apakah membatalkan wudu atau tidak. Tetapi yang mu'tamad, pendapat yang kuat di mazhab Imam Syafi'i, berdasarkan firman Allah An-Nisa ayat 43, Aula mastumun nisa, Imam Syafi'i mengambil pendapat Ibnu Mas'ud, dan ini pun adalah mazhabnya Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri rahimahullahu ta'ala, bahwasanya menyentuh wanita adalah yang kudul wudu mutlakan. Secara mutlak menyentuh wanita itu membatalkan wudu, kecuali yang mahram. Ya, dan wanita yang membatalkan wudu itu tentunya adalah wanita yang mushtaha, dalam penjelasan para ulama adalah yang bisa membangkitkan apa, syahwat. Lalu dikatakan di sini pembatal yang selanjutnya adalah wa massu farjil adamiyyi bi batinil kaff, menyentuh kemaluan seseorang, ya, jadi seseorang menyentuh kemaluan bi batinil kaff, dengan bagian dalam, karena menyentuh ya hukum asalnya dengan bagian dalam, menyentuh, ya, menyentuh. Nah, ini pun bisa membatalkan apa, membatalkan wudu, ya. Dalam riwayat dikatakan idza afdha ahadukum biyadihi ila farjihi laisa dunahu hijab wala sitr faqad wajaba alaihi alwudu. Dalam riwayat, barang siapa yang menyentuh, salah seorang dari kalian menyentuh kemaluan dengan tangannya, laisa dunaha hijabun, dan tidak ada penghalang, tidak ada celana misalnya, tidak ada pembatas, wala sitr faqad wajaba alaihi alwudu, maka telah wajib atasnya wudu. Hadis ini riwayat Imam Ibnu Hibban, dan riwayat dan disahihkan oleh Al-Hakim rahimahumullah. Begitupun dalam riwayat yang lain, riwayat Ashabus Sunan Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man massa dzakarahu falyatawaddo." Barang siapa yang menyentuh kemaluan, maka hendaknya dia berwudu. Nah, ini perintah, hukum asal perintah wajib. Ya, man massa dzakarahu falyatawaddo. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Qala al-Bukhari, ketika mengomentari hadis ini, Imam Bukhari berkata, huwa asahu syai'in fi hadzal bab. Dan ini adalah riwayat yang paling sahih di dalam permasalahan ini, kata Imam Bukhari. Dalam permasalahan apa? Dalam permasalahan hukum menyentuh kemaluan tanpa pembatas. Lalu kemudian dikatakan di sini, wa massu halqati duburihi, dan menyentuh bagian lubang duburnya. Dalam pendapat yang alal jadid, menurut qaul jadidnya Imam Syafi'i, disamakan antara menyentuh bagian lubang duburnya dengan menyentuh kemaluan, ya, dikiaskan kepada permasalahan menyentuh kemaluan. Wallahu a'lam bissawab ma'asyiral muslimin. Ini yang bisa kita bahas. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas bab terkait dengan mujibatil ghusl. Kita tidak terlalu lebar, ya, karena mudah-mudahan setelah kita bahas kitab ini, kita bahas kitab yang lebih luas seperti kitab Kifayatul Akhyar dan kitab-kitab yang lain. Oleh karenanya kita tidak terlalu luas di dalam membahas poin-poin yang baru saja kita baca. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah. Anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama. Buku Dalilul Qori merupakan buku ajar bahasa Arab dari hasil penelitian dan pengembangan. Untuk info pemesanan, hubungi 0852-3240-6239. Dapatkan bukunya, ikuti bimbingannya. Ikuti bimbingan belajar bahasa Quran setiap Sabtu pukul 7 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat. Live, Niaga TV,

dipukul 3.30 lalu dia makan minum, itu bisa na'tabiruhun niyyah, bisa kita anggap sebagai niat. Ya, karena dia sudah pasti sudah menghadirkannya di dalam hati. Ya, oleh karenanya dijelaskan oleh Profesor Dr. Muhammad Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i, pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, bahwasanya niat itu bahkan bisa dicukupkan dengan sekedar kita melakukan sesuatu perbuatan yang menunjukkan pada niat perbuatan tersebut. Allah a'lam bishawab. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah orang yang telah berwudu kemudian dihipnotis tapi tidak dalam kondisi tertidur, wudunya batal? Masya Allah, ini pertanyaan benar-benar kontemporer ya, hipnotis. Ya kalau memang hipnotis itu ada dan bisa menghilangkan kesadaran seseorang sehingga dia, jangankan masalah kentut misalnya, masalah bahwa ATM-nya diambil orang dia tidak sadar, atau uangnya dirampas tidak sadar, perhiasannya diambil tidak sadar. Kalau sesuatu yang sebenarnya selalu dia jaga, cincin, kalung, gelang, dia tidak sadar itu hilang, apalagi kentut. Orang tidak menjaga kentut lebih dari menjaga emas. Artinya orang perhatiannya kepada emas, cincin, itu lebih besar. Kalau yang membutuhkan perhatian yang lebih besar saja tidak bisa dia kendalikan, apalagi yang lebih kecil. Mohon maaf, buang kentut misalnya. Maka ya kalau memang hipnotis itu ada dan saya tidak tahu hakikatnya bagaimana, saya tidak paham hakikat hipnotis itu bagaimana, tapi kalau memang dia ada dan bisa menghilangkan akal, maka dia Allah alam bisawab yang kudul wudu, dia membatalkan wudu. Allah alam bisawab. Ya kalau memang ada ya itu sihir, yaitu si sihir. Ya Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita diperbolehkan bersalaman dengan paman dari suami? Syukran. Paman dari suami. Berarti suami kita, saya misalnya punya paman. Saya punya paman. Paman berarti adik ibu atau adik ayah. Ya, saya punya paman. Apakah istri saya boleh bersentuhan dengan paman saya? Itu pertanyaannya ya. Allah alam bisawab. Yang saya tahu bukan. Yang saya tahu tidak boleh. Ya tidak, tidak boleh, bukan mah, bukan mahram. Paman ya, bagi kalau bagi seorang wanita pamannya mahram. Ya, bagi seorang wanita, atau dibalik misalnya saya boleh tidak bersentuhan dengan bibinya istri, ya bibinya istri. Allah alam bisawab. Hukum asalnya dia bukan mahram ya. Ya Allah, Allah, Allah alam bissawab. Baik. Kita kembali ke pertanyaan yang keempat. Bismillah. Ketika berwudu dan berkumur-kumur, tiba-tiba dari mulut keluar darah, apakah membatalkan? Tidak. Ya. Keluar darah ya. Apakah membatalkan wudu? Allah alam bissawab, tidak. Walaupun itu najis, harus dibuang. Itu najis harus dibuang. Ya. Disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala an ditikam keluar darah dan beliau melanjutkan salatnya. Dan ada sahabat yang menjaga kota Madinah, beliau dipanah dari jauh sampai 3 panahan dan beliau tidak membatalkan salatnya. Dan telah sahih riwayat bahwa dahulu para sahabat melaksanakan salat dalam peperangan dalam kondisi baju kondisi mereka terluka. Ya, Allah alam bissawab. Kita memasuki pertanyaan selanjutnya. Apakah masih ada pertanyaan? Coba kita lihat. Kami masih menantikan pertanyaan. Ah, baik, ini pertanyaan yang kelima. Bismillah, mau bertanya, kalau kita habis wudu terus kita injak kotoran cicak, apakah wudu kita batal? Tidak, tapi wajib dicuci. Ya, wudunya tidak batal. Nah, ini kadang yang sering salah ya. Ada seorang ingin sholat maghrib. Seorang ibu hendak sholat maghrib. Ketika dia hendak takbiratul ihram, dia mendapatkan bayinya menangis dengan hebat. Lalu dia tidak jadi takbiratul ihram. dia periksa popok bayinya, ternyata sudah buang air besar. Dia sentuh, otomatis kan menyentuh. Ya, beristinja, menyeboki anaknya, menyentuh kotoran. Pertanyaannya, wudunya batal atau tidak? Wudunya tidak batal. Tapi dia menyentuh najis. Najis itu dihilangkan. Wudu tidak menghilangkan najis. Tapi wudu mengangkat hadas. Lalu bagaimana cara menghilangkan najis? Ya dicuci. Ini kadang suka kebalik-balik antara najis dengan hadas. Harus dibedakan. Kalau hadas itu kondisi hukum. Hukum saya, kalau setelah buang air kecil, hukumnya tidak sah sholatnya karena masih hadas. Maka harus berwudu. Kalau najisnya sudah tidak ada, dari mana saya tahu najisnya sudah tidak ada? Iya, tadi setelah buang air kecil saya beristinja, saya cebok. Jelas ya? Jadi bedakan antara mana hadas dan mana najis. Kalau hadas diangkatnya dengan hadas kecil dengan wudu, hadas besar dengan mandi. Tapi kalau najis dicuci pakai sabun. Ya, misalnya ada jilatan anjing dicuci kan dengan 7 kali, salah satunya menggunakan, itu najis namanya. Atau ada orang yang kencing, anak kita kencing di lantai, kita keringkan, setelah itu kita siram. Itu namanya najis, bukan hadas. Ini penting untuk dibedakan oleh kita semua. Baik, kita kembali ke pertanyaan pesan singkat. Pertanyaan yang keenam, bagaimana niat puasa dari nazar? Saya pernah berniat puasa jika saya hamil, bagaimana niatnya Ustaz? Ya niat di hati, ya Allah, hari ini besok saya ingin berniat puasa nazar. Selesai di hati kita, hadirkan. Ya, karena memang puasa nazar itu wajib. Dan para ulama menjelaskan puasa yang wajib tidak sah kecuali berniat di malam hari. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, la siyama liman lam yubayyitin niyah. Tidaklah sah orang yang tidak berniat puasa di malam hari. Kecuali kalau puasa sunnah ya. Kalau puasa sunnah jelas ada hadis dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi datang lalu bertanya apakah punya makanan. Aisyah berkata belum ada makanan, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berkata fa inni shaimun idzan. Kalau begitu saya berpuasa. Ya, kalau begitu saya berpuasa. Artinya Nabi Muhammad di malam hari tidak niat berpuasa. Ya, baru berniat di siang hari, ya. Maka itu tidak masalah kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib, misalnya puasa wajib puasa Ramadan atau puasa nazar atau puasa qadha, ya ini kata para ulama wajib berniat di malam hari. Kalau tidak niat, tidak sah puasanya berdasarkan hadis la siyama liman lam yubayyitin niyah. Tidak ada puasa bagi orang yang tidak berniat di malam hari. Allah alam bissawab. Tentunya kami mengingatkan bahwa ya dengan gagal orbitnya satelit Palapa, maka dalam bulan Juli seluruh TV yang selama ini berada di satelit Palapa akan off ya, tidak tayang lagi di satelit Palapa, termasuk TV kita Niaga TV, dan akan berpindah ke satelit Telkomsat ya. Untuk itu para pemirsa segera scan atau searching pada receiver atau decoder MP4-nya ya, dan akan menemukan TV-TV Islam termasuk TV Mekah, Madinah dan TV-TV lainnya dalam format MP4 ya, dengan gambar yang tentunya lebih jelas, tajam. Dan untuk informasi bisa menghubungi 0813, saya ulangi 0813 2969 5359, 0813 2969 5359. Ini untuk informasi kaitan dengan perpindahan TV-TV Islam ke satelit Telkomsat. Belum satelit Palapa, tapi satelit Palapa orbit atau apa namanya, maka semuanya dipindahkan tentunya dengan kualitas gambar dan suara yang mudah-mudahan bisa lebih baik. Baik, ini ada pertanyaan yang ke-8. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah harus menjawab semua azan di azan Jumat yang ada 2 kali azan? Iya, tidak harus disunnahkan ya. Tidak harus disunnahkan. Disunnahkan menjawab kedua azan. Baik azan pertama yang dilakukan sebelum waktu Jumat, sebelum waktu zuhur, ya. Jadi ketentuan syariat, kalau kita lihat penjelasan para ulama, azan Jumat itu ada dua, ada azan pertama, ada azan kedua, dikiaskan kepada azan subuh. Tetapi ingat, azan subuh itu azan pertama sebelum masuk waktu, ya. Makanya ada hadis yang berbunyi, innal bilala yu'adzinu billail, sesungguhnya kalau malam hari, Bilal itu azan di hari masih malam. Fakulu washrobu, makan dan minumlah sampai hatta yu'adzina Abdullah ibni Ummi Maktum, sampai azannya Abdullah ibni Ummi Maktum. Berarti azan Bilal itu azan pertama, masih sebelum waktu subuh. Azan kedua itu azan Abdullah ibni Ummi Maktum. Oleh karenanya di kita di Indonesia ini azannya dua kali tapi di satu waktu. Ini tidak sesuai sebenarnya dengan apa, dengan apa yang pernah dilakukan oleh Khalifah Utsman ibni Affan radhiyallahu ta'ala an. Baik, kita ke pertanyaan nomor 9, ya. Bagaimana posisi tangan, telapak bagian dalam atau juga bagian luar, atau yang membatalkan wudu bila menyentuh kemaluan atau halqah zubur? Ya, halqah dubur, ya. Allah alam bisawab, di sini disebutkan wa massal farjil adami bi batinil kaf, dengan bagian dalam, karena hukum asalnya menyentuh itu dengan bagian dalam. Ya, menyentuh dengan bagian dalam, dan itu yang umum dilakukan, maka disebutkan di sini massul farjil adami bi batinil kaf, dengan bagian dalam. Ya, bagian di mana kita memegang, yang menyentuh itu kalau dilakukan bisa membatalkan apa? Wudu. Karena Nabi berkata, man massa dzakarahu falyatawaddo, barang siapa yang menyentuh zakarnya, kemaluannya, maka wajib atasnya berwudu. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ke-10, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya berniat wudu untuk melaksanakan salat duha, kemudian selesai salat, mengaji dan zikir, tiba-tiba waktu zuhur tiba dan wudu saya belum batal. Pertanyaan, apakah saya harus memperbaharui lagi untuk melaksanakan salat zuhur? Kalau diperbaharui bagus. Kalau diperbaharui bagus. Itu namanya tajdidul wudu. Memperbaharui wudu itu bagus. Ya, karena wudu adalah ibadah. Semakin banyak kita lakukan, semakin besar pahala yang kita dapatkan. Tetapi kalaupun kita mencukupkan dengan wudu yang sudah kita lakukan sebelum sholat duha, maka sholat kita sah. Allah alam bissawab. Pertanyaan ke-11. Maksud dari membasuh tangan dua kali atau tiga kali apa, ya? Ya, tiga kali. Satu. Dua. Ya, artinya kita cuci satu kali sampai sempurna, itu dihitung satu. Jadi jangan dihitung satu, dua, bukan, tapi sempurna, sikunya kita kenakan. Ah, ini satu lagi, kan? Dua, begitu, dua-dua, dan yang wajib satu. Yang kedua dan yang ketiga sunnah. Allah alam bissawab. Masih ada pertanyaannya? Masih ada waktu 10 menit, rekan-rekan, para pemirsa Niaga TV yang memiliki pertanyaan seputar pembahasan kita hari ini bisa mengirimkan pertanyaan baik melalui layanan pesan singkat ataupun layanan telepon, ya. Ini pertanyaan yang ke-11. Kalau suami bersentuhan dengan istri, wudunya batal apa tidak? Mohon penjelasannya. Kalau kita melihat apa yang dijelaskan oleh beliau di mazhab Imam Syafi'i itu batal. Tetapi saya secara pribadi, ya, ketika tentunya kita pada akhirnya, walaupun kita, saya misalnya sejak dahulu ketika saya kuliah di Yaman, misalnya pernah saya dulu diberi kenikmatan oleh Allah kuliah di sana, kita belajar kitab fikih Syafi'i, ya, kitabnya Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang hari ini kita baca. Hari ini kita matan Abi Syuja. Di tempat yang lain saya punya kajian matan kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik. Kita bermazhab Imam Syafi'i, dan kitab-kitab yang kita miliki pun semuanya fikihnya bermazhab Syafi'i. Dari mulai kitab, kita memiliki kitab misalnya Al-Muhazzab karangan Imam Abi Ishaq Asy-Syirazi, ditahqiq oleh Syekh Profesor Dr. Muhammad Az-Zuhaili. Kita juga punya kitab Mukhtasar Al-Majmu', Kita pun punya kitab Najmul Wahaj milik tulisan Imam Ad-Damiri, Syarah Minhaj dan lain sebagainya. Artinya, tetapi kita tidak mengatakan bahwa semua yang datang di mazhab Imam Syafi'i pasti benar, tidak. Ya, ada kalanya kita mendapatkan bahwa ada dalil yang lebih kuat yang menunjukkan bahwa pendapat ada yang lebih kuat. Misalnya dalam permasalahan yang ditanyakan hari ini, apakah menyentuh istri itu membatalkan wudu, ya? Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita korelasikan firman Allah aulamastumun nisa yang artinya menyentuh wanita yang dijadikan dalil membatalkan wudu, itu diperdebatkan. Karena Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud dengan lames di situ adalah al-jima'. Ibnu Mas'ud mengatakan adalah menyentuh. Dan tentunya penafsiran Ibnu Abbas aula, karena beliau adalah turjumanul Quran, mendapatkan keberkahan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang sahih, ya riwayat Imam Bukhari kalau saya tidak salah, bahwa Aisyah bercerita, satu ketika aku kehilangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku meraba-raba sampai aku menyentuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedangkan beliau sedang salat. Seandainya menyentuh bisa membatalkan wudu, menyentuh istri membatalkan wudu, tentunya salat Nabi batal. Begitupun riwayat bahwa Aisyah tidur tadi, terlentang tidur di hadapan Nabi, lalu Nabi menyentuhnya ketika sholat, itu menunjukkan bahwa perbuatan itu tidak sampai membatalkan wudu. Ya, tidak membatalkan wudu menurut pendapat yang kuat kalau kita korelasikan dalil-dalil yang ada. Allah alam bissawab. Baik, pertanyaan ke-12, apakah harus mandi junub jika kemaluan menyentuh kemaluan? Belum masuk? Iya. Ya. Kalau sudah bersentuhan sudah wajib wudu. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idzal taqal khitanan faqad wajabal ghuslu wa in lam yanzil." Apabila dua khitan, khitan laki-laki dan khitan perempuan sudah bertemu, maka sudah wajib mandi walaupun tidak sampai keluar. Jadi sekedar iltiqa, sekedar bertemu dua khitan, khitan laki-laki dan khitan perempuan, Nabi berkata faqad wajabal guslu, maka sudah wajib mandi. Jelas? Wallahu alam bissawab. Dalam riwayat idza jalasa ala syu'abihal arba thumma jahadaha faqad wajabal gusl. Apabila seorang laki-laki duduk di empat bagian tubuh wanita, kemudian dia mencampurinya, maka telah wajib mandi. Wallahu alam bissawab. Sepertinya ada penelpon. Belum ya, kita pertanyaan pesan singkat. Pertanyaan ke-13. Assalamualaikum, apakah salah bila kita membiasakan berdoa selesai sholat wajib? Allah alam bisa menjadikan sesuatu hal yang rutin kita kerjakan, terus menerus dilakukan secara berjamaah. Menurut saya lebih baik ditinggalkan. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau yang saya ketahui tidak merutinkan berdoa setelah salat berjamaah seperti itu tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau pertanyaannya apa hukumnya berdoa setelah salat, ya apa enggak ada masalah berdoa kapan saja. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku aku kabulkan kata Allah. Tetapi yang harus diketahui, waktu yang berdoa kalau kita kaitkan dengan sholat, itu yang paling utama adalah satu, antara azan dan iqamah, satu ya, dua ketika sujud, tiga sebelum salam. Antara azan dan iqamah, berdasarkan hadis bahwa Rasulullah berkata doa antara azan dan iqamah la turad, tidak ditolak. Satu, kaitan dengan sujud, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda aqrabu ma yakunul abdi min rabbihi wa huwa sajid fa akthiru fihi minad du'a fa qominun an yustajabulah. Waktu di mana seorang hamba sangat dekat dengan Allah adalah ketika sujud, maka perbanyaklah doa. Itu dua. Yang ketiga adalah hadis kaitan dengan tasyahud, bahwa Nabi berkata kalau kalian sudah menyelesaikan tasyahud thumma liyakhtar minad du'ai ma ajabahu, maka setelahnya hendaknya dia memilih doa-doa yang dia sukai. Allah alam bissawab. Ada Ibu Asmawan di situ Bondo. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, kalau saya silakan Ibu. Tanya dikir. Ya. Pagi sore. Tanya dikir pagi sore. Iya Ibu. Tanya dikir pagi sore. Iya. Ya itu la ilaha illa anta subhanaka minat zalimin itu di kapan itu waktunya? Kapan dibacanya? Iya. Itu saja Ibu. La ilaha illa subhanaka minat zalimin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Katanya itu 100. Betul. Kalau lebih enggak apa-apa. Enggak ada masalah. Iya, itulah. Baik. Baik. Nah, ini pertanyaan dari Ibu Asmawan di Situ Bondo bahwa ada zikir yang biasa beliau baca, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, kapan dibacanya? Allah alam bisawab, ya ini doanya Nabi Yunus alaihi salam ketika beliau terjebak di dalam apa namanya perut ikan paus ya. Fastajabna lahu, maka kami kabulkan doa Nabi Yunus. Nah, ini doa yang bagus ketika kita berada dalam kondisi yang sulit. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kapan dibacanya? Saya tidak mengetahui ada dalil secara khusus yang menentukan kapan dibacanya. Tapi ini doa Al-Qur'an dibaca kapan saja. Diperbanyak, silakan. Mau berapa ratus kali silakan dibaca, tidak masalah. Karena kaidahnya dalam Islam, sesuatu yang tidak dibatasi waktu dan jumlahnya, maka kita tidak membatasinya. Silakan dibaca. Selama itu berasal dari Quran dan hadis, dibaca sebanyak-banyaknya. Ya. Sampai Allah berfirman, kalau bukan karena Yunus itu sering bertasbih, tentunya dia tetap berada di dalam ikan paus. Bayangkan betapa hebatnya fadilah doa ini. Doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah katakan falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi, kata Allah. Seandainya Yunus itu bukan termasuk orang yang selalu bertasbih, tentunya dia masih berada dalam perut ikan tersebut. Tapi karena Nabi Yunus selalu bertasbih, membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, maka Allah ijabah doanya. Adapun kaitan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku walahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, itu 100 ya, 100 di apa namanya? Di pagi hari kita membacanya 100 di pagi hari ya. Itu disunnahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kelak pada hari kiamat tidak ada yang datang dengan pahala yang lebih besar daripada orang yang mengamalkan ya, kecuali yang mengamalkannya juga. Kecuali yang mengamalkannya juga. Allah alam bissawab. Pertanyaan terakhir dari telepon sepertinya ya. Coba. Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Pak? Dari siapa di mana? Dari Ali dari Sumsel. Masya Allah. Silakan Bapak. Ini kok ini? Silakan Pak. Saya ingin nonton live ini. Lihat aja sih. Iya, Niaga TV, Bapak. Silakan. Oh, iya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ini, Ustaz. Iya. Mau nanya, di mana batasan adat? Apakah adat itu ada sebelum Islam masuk? Ataukah membuat-buat adat supaya dikatakan bid'ah? Adat. Contoh. Adat. Adat. Adat. Iya. Adat. Baik. T. Nah. Iya. Ya, seperti contoh maulud. Nah, adat, iya adat. Nah. Jadi seperti contohnya maulud. Nah, maulud itu orang yang para ustaz itu biar tidak dikatakan bid'ah, jangan dianggap ibadah, tapi dianggap adat. Nah, seperti contoh 17 Agustus. Nah, pertanyaan saya, apakah kalau kita berharap ridho dan pahala dari Allah, bisakah dikatakan adat? Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya. Tentunya adat itu ada yang sesuai dengan syariat, ada yang tidak sesuai dengan syariat. Adat istiadat ya, misalnya gotong royong itu adat istiadat. tata cara baju-baju pengantin, lalu apa adat istiadat, banyak sekali budaya itu adat ya. Apakah adat diakomodasi oleh Islam? Ya, selama tidak bertentangan dengan syariat, Islam tidak melarangnya. Tapi kalau bertentangan dengan syariat, tentunya Islam tidak membolehkannya. Ya, secara singkatnya, karena waktu kita terbatas ya, perkara itu ada dua. Ada perkara ibadah, ada perkara yang sifatnya keduniaan. Secara singkat, perkara ibadah haruslah berdasarkan Quran dan Sunnah. Itu ibadah. Ya, berdasarkan sabda Nabi dalam hadis sahih, Rasulullah berkata, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang melaksanakan satu amal dalam agama kami, satu ibadah dalam agama kami yang tidak kami perintahkan, maka dia tertolak. Dalam riwayat yang lain, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Oleh karenanya para ulama ketika berbicara tentang ibadah, mereka mensyaratkan dua. Sebagian tiga, tapi dua lah kita ambil. Apa syarat qabulul ibadah? Apa syarat diterimanya ibadah? Yang pertama adalah al-ikhlas. Adalah al-ikhlas. Dilakukan dengan ikhlas. Yang kedua adalah al-ittiba. Ittiba artinya mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka satu amalan kalau dilakukan dengan ikhlas karena Allah dan ittiba sesuai dengan petunjuk Nabi, maka amalan tersebut diterima. Tapi kalau ikhlas tapi tidak sesuai dengan petunjuk Nabi, tidak diterima. Atau ittiba tapi tidak ikhlas, tidak diterima. Ah, ini ibadah. Adapun masalah dunia, ya masalah-masalah yang sifatnya keduniaan, Nabi berkata, antum a'lam bi umurid dunyakum. Kalian lebih tahu masalah dunia, masalah pengairan sawah, masalah pertanian, masalah menangkap ikan di laut. Nah, itu kalian lebih tahu, kata Nabi. Ya, tinggal kita pertanyaan yang tadi Bapak tanyakan, kita tarik ke masalah ini. Dia dianggap agama atau dianggap budaya misalnya ya. Dan saya melihat kecenderungan masyarakat menganggap itu bukan budaya, tapi agama. Artinya agama dianggap bahwa yang tidak melakukan kadang dianggap sebagai sesat, misalnya yang tidak melakukan. Atau itu dianggap bahwa, itu, bahkan tidak jarang ada hadis-hadis yang dimunculkan padahal hadisnya lemah. Misalnya hadis yang berkata, "Man ahya maulidi kana ma'i fil jannah," barang siapa yang menghidupkan maulidku maka dia akan bersamaku di surga. Dan rata-rata orang yang melakukan acara tersebut mengharapkan pahala dari acara tersebut. Artinya mereka merasa sedang mendekatkan dirinya kepada Allah, sedang melakukan sesuatu yang diridhoi oleh Rasulullah. Maka yang seperti ini sulit kita mensifatinya sebagai budaya. Tapi masyarakat umumnya menganggap itu bagian dari ibadah. Oleh karenanya kalau di kalender kita lihat tulisannya adalah PHBI. Peringatan Hari Besar Islam. Artinya bukan budaya, dianggap sebagai ibadah. Dan ini yang sebenarnya harus kita terus diskusikan agar kita bisa sampai pada kesimpulan yang benar, yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Allah alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas. Mohon maaf ada banyak sekali tadi pertanyaan yang masuk yang tidak sempat kita bacakan karena waktu yang terbatas. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.